ربنا اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم بارك لنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القاعدة السابعة عشرة. Kaidah yang ke-17. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bi'ilmihi fid darain al-khuruju min al-khilafi mustahab. Ini kaidah termasuk banyak furu'nya, termasuk banyak turunannya dalam mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i itu al-khuruju min al-khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan disunnahkan. Ya. Disyariatkan. Kenapa? Karena kalau kita mengambil perselisihan itu ada salah satu dari madzhab mujtahidin menganggap tidak diterima, tidak sah atau haram, ya, atau makruh dan semisal itu. Kalau kita keluar dari perselisihan, yang satu mengatakan mubah, yang satu mengatakan haram, kita tinggalkan. Kenapa? Itu ittifaq. Jami' al-madhahib akan kebolehannya aula, lebih aula dibandingkan apa? Kita bertahan dengan pendapat. Tetapi ini ada kuyutnya, disebutkan oleh para ulama, ya, tidak semua keluar dari perselisihan itu mustahab, ya, tidak semua. Tuh, nanti kita baca di sini, ada tidak disinggungnya. Ma'anal qa'idah annal mar'a qad yatrukul akhdha bimadhhabihi. Seseorang itu terkadang meninggalkan madhabnya, wa ya'khud bimadhhabin akhar, dan dia mengambil madhab lain, talaban lil ijtima' wa adam at-tafarruq, dalam rangka mencari ijtima', persatuan, wa adam at-tafarruq, dan agar tidak berselisih, wa tahsilan lil wara' al-matlub syar'an, dan dalam rangka mendapatkan wara', mengikuti wara' yang dia dituntut dalam syariat secara syar'i. Jadi ada beramal wara' itu dituntut. Meskipun kita katakan keluar dari perselisihan yang seperti ini adalah sifat wara' yang dia terpuji, tetapi tidak, bukan wara' yang wajib, ya. Wara' yang mustahab, karena hukumnya ini mustahab, bukan wajib, ya. Dia tidak katakan al-khuruj min al-khilaf wajib, tapi mustahab. Wa hadhil qa'idah tujassidu wahdatal ummati wa murunatal fiqhi al-islami fit ta'amul ma'al ara'il mukhtalifah. Kaidah ini menjadikan umat kita ini menjadi satu, menjadi satu jasad, ya. Atau fikihnya kita menjadi berkumpul, ya, menjadi murunah. Murunah itu lebih terpelajar, lebih tentram, lebih beradab fit'amul dalam masalah bermuamalah, berinteraksi ma'al ara'il mukhtalifah, dengan ra'yu-ra'yu yang berbeda, pandangan-pandangan yang berselisih. Kan kita lihat bahwasanya di zaman kita ini, zaman yang semuanya hampir penuh perselisihan, ya. Di setiap madhab itu ada aqwal, ya, bukan qaul, ada aqwal setiap madhab, ya. Di setiap ahzab, kelompok-kelompok itu ada perselisihan mereka. Bukan lagi di kelompok 1 dan kelompok 2, itu sudah banyak perselisihan. Ya, di dalam kelompok satu itu apa? Ada perselisihan dia. Ya. Semua seperti itu, semua kelompok yang ada sekarang. Ya, ya, yang sayangnya itu disayangkan itu, ya, orang-orang salafiyin, lisanul hal, keadaan halnya mereka itu mengatakan kami bukan kelompok. Ya. Tapi apa? Tapi praktik di lapangan seperti kelompok, berkelompok-kelompok. Ya, kalau anda ikut ustadz ini, ya, anda ikut ustadz itu, kelompok ini, ya, itu dikenal dengan hizbi tanpa sadar itu. Makanya apa? Makanya kita diajari oleh para ulama bahwasanya penamaan ahlussunnah atau dengan khusus lagi salafi itu bukan untuk wala wal bara sama sekali. Kalau itu diperlukan tampakkan, kalau tidak ya, kalau di zaman sekarang itu malah lebih apa? Malah lebih menjadikan ahzab ya, kelompok-kelompok. Makanya apa? Makanya dakwah kita itu satu. Ya, untuk Islam dan kaum muslimin, tidak ahzab, tidak ada kepentingan dengan kelompok-kelompok. Siapapun yang kita katakan di atas hak, kita wala kepada dia. Ya, kita ta'awun dengan dia. Tetapi kalau misalkan dia di atas batil, kita harus bantah dia, kita harus jelaskan kesalahannya, kita harus nasihati dia. Ya. Siapapun itu, ya. Mau dia mengaku atau tidak, ya itu apa? Klaim. Ya. Maka apa? Maka perselisihan yang ada ini dibatasi, ya, dengan ta'amul yang disebutkan oleh para ulama. Rambu-rambunya ada. Di antaranya ini, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan disunnahkan. Ya. Dan ini juga di antara sikap orang yang terpelajar dia. Kalau misalkan ya, orang-orang yang dia ya, punya handphone itu, dia kan menggunakan banyak media sosial. Di dalamnya itu perselisihan. Ya. Di dalamnya itu ada debat ini, permasalahan itu. Nah itu kalau diikuti, ya, habis umur, habis waktu, anda menghasilkan amal, anda mendapatkan rasa takut, anda menghasilkan pahala, anda menghasilkan dunia juga, ya, anda dunia, anda akhirat juga. Yang ada apa? Qaswatul qulub, hatinya keras jadinya, ya, saling keluar urat-uratnya, marah-marahan, caci maki, ya, akhirnya kemana-mana pembahasannya. Ya, maka tinggalkan itu, al-khuruju minal khilaf mustahab, keluarkan, keluar dari itu. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, keluar. Ya. Dan jangan berteman dengan orang-orang seperti itu, habis waktu, ya, keluar dari perkumpulan yang seperti itu, habis waktu. Ya, sibuk belajar. Ya, ada perkara-perkara yang harus kita tanggapi, ada. Ya, enggak boleh kita diam, ya. Karena kalau kita ta'khirul bayan an waqtil hajah atau fi waqtil hajah la yajuz, ya, kita menunda penjelasan ketika dibutuhkan itu enggak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan kita melihat bahwasanya itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tetap juga yang ini dengan pemikirannya, yang itu dengan kelompoknya, yang ini dengan ustadznya, dengan tokohnya, ya, sudah bantah-bantahan, hasilnya apa? Hasilnya malah mudarat, tidak ada maslahatnya. Maka keluar dari perselisihan. Wa annal khilaf al-fiqhi laisa maqsudan li dzatihi. Ya, perselisihan fikih yang ada yang terjadi di antara madzhab bukan maksud li dzatihi, bukan itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang diinginkan para ulama. Ya. Tetapi mereka semuanya menginginkan iradatul haq, isabatul haq. Mereka menginginkan sesuai dengan kebenaran. Ya, mereka menginginkan sama. Tetapi apa? Tetapi karena ara' mukhtalifah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu perselisihan di antara mereka, ya. Maka terjadilah perselisihan yang ada seperti sekarang, ya, di masalah dunia fikih. Ya. Yang namanya dunia fikih itu banyak khilafnya, ya. Kenapa? Karena memang ara' mukhtalifah. Pandangan itu berbeda-beda, berselisih dia. Ada orang yang dia lahir kembar empat misal, ya, kembar empat itu di Yaman waktu dulu, apa, di rumah sakit tempatnya Aisyah dilahirkan itu berapa bulan setelah itu empat keluar anaknya, itu beda-beda itu, ya, nanti yang satunya mau jadi petani, satu jadi dokter, enggak mau sama dia, itu yang dia satu rahim, satu waktu, satu ASI. Bagaimana kalau misalkan berbeda, ya, lebih beda lagi otaknya itu. Maka kita katakan itu adalah sunnatullah, sunnatullah kauniyah namanya. Ya. Sunnatullah kauniyah. Sunnatullah kauniyah itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Terkadang diridai Allah, dicintai Allah, terkadang tidak. Yaitu tidak mesti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnatullah al-kauniyah. Di antaranya ikhtilaful ara al-madzahib yang ada ini. Ya. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu itu umat satu, ya. Setelah itu mereka fakhtalafu, berselisih, menjadi ara, menjadi banyak perselisihan. Maka apa? Maka itu sunnatullah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan pasti terjadi, namun tidak mesti diridai Allah atau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan enggak orang itu semuanya masuk Islam? Hah? Iya, Allah menginginkan semuanya masuk Islam. Ya. Tetapi apa? Tetapi apa? Semua orang masuk Islam? Enggak kan? Ya. Itu namanya iradah syar'iyah. Ya. Iradah syar'iyah, keinginan Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mesti terjadi, tetapi pasti dicintai dan ridai Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang masuk Allah ridha dan Islam, tetapi tidak semua orang menerima Islam. Kalau ridha dan salat, tidak semuanya salat dan seterusnya. Tetapi kalau kauniyah itu iradah Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, tetapi belum tentu apa? Diridai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini sekarang, ikhtilaful ara, perselisihan pandangan, ya, perselisihan madhab. Jadi bukan itu yang diinginkan, ya, tetapi apa? Tetapi semuanya iradatu isabatil haq, maunya sama dengan kebenaran, sesuai dengan yang mereka sampai kepadanya ilmu. Bal al aslamu dinan, ya, mereka apa? Mereka wal abra'u lidzimmah wal khuruju minhu, yang lebih selamat secara agama dan lebih melepaskan tanggung jawab atau beban terhadap agama Allah itu al-khuruju minal khilaf, keluar dari perselisihan. Keluar dari perselisihan. Contoh gampang kita contohkan sekarang. Kalau dalam madzhab yang ada itu berselisih para ulama antara wajibnya salat jamaah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya. Dan ini paling masyhur, qaul fardu kifayah itu qaul jumhur. Ya. Ada yang mengatakan syarat sah. Ya, syarat sah. Kalau tidak jamaah tidak sah salatnya. Ya. Nah, dari tiga pendapat ini, kalau kita misalkan pilih yang sunnah, kalau ternyata yang benar wajib, berarti apa? Berdosa dia. Ya. Kalau kita pilih bahwasanya itu wajib, ya. Kalau wajib dia sah sholatnya, tetapi ya betul, ya sah sholatnya. Ya. Kalau dia fard kifayah, ya dia ikut yang wajib, ya. Sah sholatnya. Berarti kita katakan yang keluar dari khilaf adalah pilih pendapat yang mengatakan itu wajib. Ya. Jadi jangan kita apa? Jangan kita sholat kecuali berjamaah. Ya, itu apa? Itu keluar dari khilaf. Ya. Kita katakan itu diantara penerapannya. Meskipun apa? Meskipun kalau ada orang yang dia mau berpandangan itu sunnah. Ya. Artinya kalau dia tidak sholat berjamaah, maka dia tetap sah sholatnya. Itu sah-sah saja pendapat itu. Ya, sah-sah saja. Karena apa? Kaidah ini berkaitan dengan istihbab saja. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Maksudnya semua pandangan yang ada itu, kalau kita amalkan yang wajib, kita apa? Kita sah menurut semua mereka. Ya, menurut semua mereka. Tapi kalau kita berpandangan sunnah, kita ada hajah atau tidak ada hajah, sholat sendiri, tidak jamaah. Maka kita katakan menurut yang itu fardu kifayah, ya, kalau belum ada syiar, berdosa dia. Tidak sah sholatnya. Afwan, tidak sah. Sah tetapi tidak sah tetapi berdosa dia. Kalau yang mengatakan syar, berarti tidak sah sholatnya. Berarti dua pandangan menganggap bahwasanya sholatnya naqis. Ya, bahkan la tasih, tidak sah. Berbeda kalau dia berpandangan itu wajib. Ya, kalau itu wajib dia kerjakan. Ketika dia tidak ada ketika dia ada uzur, ya, dia lain ceritanya lagi. Ya. Kalau dia ada uzur, dia ada uzur syar'i sehingga dia tidak jamaah, itu para ulama semuanya menyebutkan ada uzur, ya. Tetapi dalam kondisi tidak ada uzur, kondisi tidak ada uzur, maka al-khuruj minal khilaf mustahab. Contoh lain, ya. Contoh lain. Mazhab yang ada berselisih masalah hukum al-fatihah, ya, bagi makmum yang dia sholat jahriyah. Ya. Jumhur mengatakan itu qiraatul imam, qiraatul makmum. Ya. Syafi'iyah berpandangan bahwasanya wajib, ya, jahriyah atau sirriyah, dia dengar atau tidak. Dengan semua kondisi makmum, munfarid, imam, semuanya wajib. Ya. Kenapa? Karena ada hadis ini. Hadisnya bukan 1-2, ya, hadisnya riwayat sahihain. Ya, maka apa? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nabi SAW suatu ketika salat. Kemudian ada yang berisik, ya, berisik, sahabat ini juga baca Al-Qur'annya. Ya, maka Nabi SAW selesai salam ditanya, siapa yang ribut, yang apa? Yang yunazi'ni atau ya, yuzahimni fil qira'ah, yang dia itu bikin keributan, ya. Bikin desak-desakan, maksudnya bikin ribut. Bikin Nabi SAW terganggu bacaannya. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian memang harus baca, maka baca apa? Ummul Kitab. Baca Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Baca Fatihatul Kitab. Ya. Di riwayat lain disebutkan, jangan kalian baca kecuali Ummul Kitab, kecuali Al-Fatihah. Nah, riwayat-riwayat seperti ini banyak, turuknya banyak. Maka apa? Maka Syafi'iyah mengambil itu wajib berarti. Ya, adapun dakwah mansukh, ya, dikatakan itu mansukh, ya, maka itu tidak lam yathbut, tidak sabit, ya. Apalagi al-Imam Syafi'i, beliau itu adalah ahlinya. Kalau dalam mazhab yang ada pakarnya nasikh mansukh itu ma'ruf Imam Asy-Syafi'i dibandingkan semua mazhab, ya, yang 4 itu. Ya. A'lamun nas bin nasikh wal mansukh itu al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ya. Nah, jadi apa? Jadi yang kedua, ya, yang kedua bahwasanya al-khuruj minal khilaf mustahab. Ya, keluar dari perselisihan mustahab. Ya, keluar dari perselisihan mustahab. Kalau kita misalkan ikut qaul jumhur, maka menurut Syafi'iyah, ya, bukan menurut Imam Syafi'i, menurut Syafi'iyah, semua ulama yang ada di dalamnya itu enggak, tidak sah sholatnya, ya, bukan masalah apa, tidak kamal, tidak sah, ya, jadi persisian seperti ini, khurud minal khilaf mustahab, ya, tetapi kita katakan itu mazhab yang ada, itu mazhab mu'tabarah, mazhab yang dia mu'tabar, diakui. Ini ghaya fil amr mustahab, ya, mustahab, ya, tidak wajib. Artinya apa? Kalau dia mau ngikut pendapatnya mazhab yang ada yang tidak mengatakan itu, ya, mengatakan sunnah, ya, afwan, mengatakan yakfi takfikiratul imam, maka itu sudah sah menurut mazhab yang ada. Itu qaul jumhur itu. Nah, dan mereka punya adillah. Nah, tetapi kita katakan bahwasanya apa? Bahwasanya ihtiyaton liddin, ya. Jangan sampai kita sholat itu dalam kondisi ada dari mazhab yang mu'tabar, dari mazhab mujtahidin yang menganggap sholat kita itu tidak sah, ya. Kalau nakis masih mending. Kalau nakis masih mending, kurang. Ya, tetapi ini tidak sah. Ya, ini masalah ini. Ya. Nah. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Dalil qaidah. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Kalau kita misalkan apa melakukan sesuatu yang semuanya sepakat akan kebolehannya, maka kita tidak ragu. Tapi kalau salah satu atau lebih menganggap itu bermasalah, maka kita katakan ragu berarti. Wa qala Ibnu Rajab rahimallahu taala yustadallu bi hadza ala anna al-khuruja min khilafil ulama afdalu. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau bahwasanya dari hadis Nabi SAW, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan, itu diambil faedah annal khurud min khilafil ulama afdal, keluar dari perselisihan ulama itu lebih utama, lebih afdal, li'annahu ab'adu minas syubha, karena dia jauh dari keraguan-raguan, dari bentuk kesamaran, syubhat. Ya. Maknanya kalau kita misalkan seperti tadi contohkan Al-Fatihah, kalau kita tidak baca berarti versi Syafi'iyah tidak sah. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kalau ada imam yang dia bermadhab tidak wajibnya Al-Fatihah, maka apa? Jangan bermakmum dengannya. Ya, itu disebutkan qarraruhul fuqaha. Itu bukan di atas fanatisme. Itu fahami betul itu masalah ini. Karena sebagian orang yang dia la tasawwar aral fuqaha bi surah sahihah, yang dia tidak tergambar penjelasan atau yang diinginkan fuqaha dengan penjelasan yang benar, dia tuhma itu para fuqaha. Itu lihat mazhab yang ada, dia penuh dengan fanatisme. Ya. Maka kita katakan perkataan yang melampaui batas yang seperti ini bahaya ya. Para ulama itu tidak dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama ini kalau mereka orang-orang yang seperti itu ya. Mereka tidak difirmankan Allah Subhanahu wa taala fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, dijadikan sandaran agama, yaitu tanya kepada ahli zikr, pada ulama mujtahidin kalau kalian tidak tahu. Yaitu dalil bahwasanya para ulama itu adalah orang yang diamanahkan Allah, dipercayakan Allah untuk membawa agama. Kalau dia tidak bisa dipercaya, dia tidak jadi ulama. Dia tidak akan mungkin dikenal umat, ya, mustahil itu. Karena kontradiktif dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu isi dalilnya para ulama, ya. Maka kita katakan bahwasanya keluar dari perselisihan disunahkan, ya. Jadi kalau kita mengikuti pendapat tersebut, seluruh para ulama mengatakan sah. Seluruh para ulama mengatakan jaiz, boleh. Maka itu yang afdol. Itu yang utama. Karena apa? Karena seperti dalam masalah yang kita contohkan Al-Fatihah itu bukan satu dua ulama, ya, bukan satu dua ulama. Beda kalau dia itu mubtala biwaswasah, dia mubtala itu jadi apa? Jadi penyakitnya dia sudah waswas, ya, dia baca setiap sholat. Dia selalu ragu, baca atau sudah, baca atau sudah. Seperti itu namanya mubtala biwaswasah. Ya, itu ditinggalkan, dijauhi. Ya. Pokoknya amin, langsung baca. Ya. Kalau sudah dia kebiasaannya seperti itu, dia nanti ada ragu, baca atau belum. Maka apa? Ikut adahnya dia. Apa? Ambil yang dia sudah kebiasaan dia. Nggak usah pedulikan, waswas syaitan yang diikuti. Kalau nggak bisa Ustaz Ana, pokoknya seperti itu terus, baca lagi. Habis itu imamnya belum selesai surah, ingat lagi, sudah baca atau belum ini? Kita ingat lagi. Maka itu ikuti madhab yang mengatakan tidak wajib. Ya, ikuti madhab yang tidak wajib, dan itu madhabnya jumhur, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, apa? Baca. Dari semua istidlal jumhur yang mengatakan tidak wajibnya Al-Fatihah, ini masalah ini ya, masalah fikih. Ya. Dari istidlal jumhur yang paling terkuat cuma satu, ya, yang paling terkuat itu hanya satu, bukan masalah dakwah mansukh, yaitu istidlal mereka menyebabkan kita tidak khusyuk, ya. Istidlal terkuat itu menyebabkan kita tidak khusyuk. Kenapa? Karena imamnya baca, kita juga baca, ya. Misalkan amin, habis itu imamnya apa? Madhab yang lain itu baca langsung kan, ya. Jedanya sedikit, ya. Saktahnya beda dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, nah di sini jawabannya, madhab Syafi'i itu kita katakan bahwasanya dari situ mafhumnya berarti apa? Karena kita talabul khusyuk, diperintahkan khusyuk, maka mafhumnya Syafi'i mengambil istidlal Syafi'i, ya, usul fikih dia. Ya, madariknya kuat. Harus kita itu imam ya saktah dengan kadar apa? Kadar Al-Fatihah. Ya, kadar Al-Fatihah agar makmum bisa baca dulu. Ya, agar tidak terjadi itu apa? Baca imam, baca juga makmum. Ya. Nah. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya kalau imam baca, makmum juga masih baca Al-Fatihah, itu tidak menafikan khusyuk, ya. Karena khusyuk itu dia sukunul jawarih wa hudurul qalb, hadir hati. Hadir hati ketika dia baca Al-Fatihahnya. Kemudian tenang dia, ya, tidak bergerak-gerak, itu namanya al khusyuk, ya. Dan khusyuk indahum laisa biwajib, bukan sesuatu yang wajib. Tetapi itu apa? Tetapi itu bukan diremehkan. Ketika mereka menjelaskan hukum, bukan untuk diremehkan, tetapi untuk kita faham. Kalau ada orang yang dia ngingat utangnya, tidak khusyuk dia, apa dia berdosa? Tidak. Ya. Nah, itu hukum. Tarattaba alaihi asya. Ya. Turunannya ada. Sebagian orang belajar fikih itu seperti itu. Belajar fikih, ah sunnah katanya, tidak wajib. Taib, makruh dikerjakannya, makruh saja. Ya. Tidak haram. Nah, ini terbalik, ya, terbalik. Ini sering kita sampaikan, jangan dibalik, ya. Kita balik, kita katakan, ya, kita harus kerjakan ini, upayakan, ya, fastabiqul khairat. Kenapa? Karena disunnahkan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Ya. Kita tinggalkan yang makruh, ya, biqadr imkan, semampunya. Kenapa? Karena itu dibenci, tinggalkan dapat pahala. Itu semampunya, ya. Beda kalau ada, kalau memang ada uzur syar'i, itu lain perkaranya. Uzur syar'i itu adalah uzur yang dibolehkan Allah dan Rasulnya. Maknanya Allah dan Rasulnya mengizinkan. Ya, Allah dan Rasulnya tidak menjadikan itu perkara yang terlarang atau dibenci. Ya. Maka itu uzur syar'i. Makanya dikatakan uzur syar'i, yaitu uzur yang diterima oleh syariat. Ya. Nah. Kalau pelajaran ini, kalau pelajaran subuh, ya, pelajaran subuh, ya, ini masuk uzur syar'i enggak kalau misalkan pelajaran subuh ngantuk? Masuk uzur syar'i atau tidak? Hah? Ana apa Ustaz? Ana tahajud. Ana baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. 3 jam jadinya. Ana kurang tidurnya. Hah? Apa zakir enggak? Hanif. Uzur syar'i atau bukan? Nah. Ya. Para masyayikh itu memberikan patokan, ya, bagus arahan mereka. Ya. Mereka katakan murojaah pelajaran itu sesuatu yang matlub. Ya, ibadah ketika malam itu sesuatu yang matlub. Tetapi apa? Tetapi ya, hudurul akal, ya, wa tarkizul akal. Ketika pelajaran itu wajib, ya, wajib. Sedangkan apa? Sedangkan ibadah yang malam kita buat kita ngantuk malam itu apa? Itu ghaya fil amr, mustahab. Maksimalnya itu mustahab, ya. Itu kamal, ya. Kalau ini apa? Kalau ini pondasi. Kalau kita mau murojaah malam, ana mau murojaah malam itu kan masya Allah bikin kuat ilmu. Taib, ketika pelajaran inti dia tidak paham, ya, apa yang mau dimurojaah, ya, berarti yang dimurojaah sesuatu yang tidak dipahami. Beda kalau misalkan apa, dia paham, Ya, jadi dia mengulang sesuatu yang difahami dan itu menguatkan. Ya, itu cara benar belajar. Ya, cara benar belajar. Jadi antum belajar ya bagi waktu. Waktunya itu tiga penuntut ilmu. Ya, qabla ad-dars, athna ad-dars, ba'da ad-dars. Sebelum belajar, persiapkan, baca dulu. Jangan hadir, enggak tahu halaman berapa, pembahasan apa enggak tahu, ya. Baca. Ya. Kira-kira misalnya kita sekali pertemuan dua bab, baca dua bab berarti, ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Badran dalam qaddimahnya. Bahwasanya metode yang paling amsal, yang paling baik-baik yang kami lakukan dan itu adalah metode para ulama, para sesepuh kami dan terbukti adalah kami baca sebelum hadir dengan syekh. Jadi kami datang di syekh itu bukan untuk paham baru dari awal, belum paham sama sekali, baru dia datang syekh untuk meminta pemahaman, bukan. Kita hadir di masyayikh itu, hadir di para guru itu untuk mentakid pemahaman kita saja, ya, untuk mentakid pemahaman, memastikan pemahaman kita. Jadi kita baca. Alhamdulillah kalau paham. Ya, paham 100% semua yang di kitab itu. Paham. Kemudian tetap hadir, ya. Bukan kalau enggak, sudah paham enggak hadir, ya. Tidak ada para ulama seperti itu. Udah baca, paham, ya. Karena kebanyakan ilmu dibaca bisa kita pemahami. Bisa kita coba pemahaman kita bisa. Tetapi kita yakin pemahaman kita benar itu apa? Di hadapan guru, ya. Itu intinya ilmu talaqqi dan mulazamah itu. Jadi ketika kita apa? Ketika kita hadir, kita sudah paham. Ya, misalkan kita pahamnya 100%, kemudian oh betul yang saya pahami. Nah, itu akan menguatkan. Nah, disitulah di murojaah. Murojaah yang sudah benar pemahamannya, ya. Bukan yang belum paham atau belum jelas pemahamannya di murojaah. Ya. Jadinya nanti keliru atau dia salah paham, keliru dia ketika murojaah. Berlanjut sampai ke murid-murid selanjutnya. Ya, sehingga silsilah ilmunya rusak. Tetapi apa? Tetapi dia hadir dalam keadaan sudah, ya, dia sudah ada. Anak sudah persiapan. Anak pahamnya cuma 50%. Berarti tugasnya dia apa? 50% dia pastikan pemahamannya benar, 50% dia cari pemahaman yang benar dari guru, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, waktu yang kedua adalah asna dars, ketika dars, ya, ketika dars. Dan ini adalah waktu inti, ya, waktu inti. Nah, jadi semua fokus kita terfokus ke situ. Ya, semua fokus kita terfokus ke situ. Jadi fokus ketika belajar, kita masih pondasi ilmu itu bukan ketika kita baca dan murojaah, bukan. Tapi ketika mendengarkan penjelasan, ya, ketika mendengarkan penjelasan. Karena itu yang yakin. Kalau kita baca sebelum dan sesudah, itu kan hasil pemahaman kita. Sebelum hasil pemahaman kita. Belum kita ikhtibat pemahaman kita itu benar atau tidak. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Badran Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Bahwasanya nakhtabir fahmana, ya, bibayanil masyayikh. Kami sudah baca ini syuruhat, kami sudah baca hasyiah bahkan. Kemudian kami ikhtibar pemahaman kami itu dengan penjelasannya masyayikh. Ternyata benar. Kalau keliru kami benarkan. Ya, kalau ada iskal kami tanyakan, ya, seperti itu. Makanya dulu kita di sana di Yaman itu, ya, kita lebih fokus ke penjelasan masyayikh. Banyak kitab syuruhat, ya, banyak kitab. Kalau kita misalkan apa, kita katakan bahwasanya nggak usah kita belajar dengan guru, karena apa? Di syuruhat lebih lengkap, di syuruhat lebih lengkap. Ya, maka kita katakan yang paling jadi faqih itu siapa? Penjual kitab, ya, penjual kitab, penjaga maktabah paling faqih dia. Ya, buktinya apa? Hampir tidak ada itu penjual kitab yang dia. Hampir tidak ada. Kenapa? Karena dia sibuk dengan kitabnya, dia tinggalkan majelisnya masyayikh, guru. Ya. Ketika ditanya, betul tidak pemahamannya antum itu? Ya, itu antum dapat sanad dari mana pemahaman itu? Ya. Kita katakan al-islamu as-sanadu minad-din, ya. Apa itu perkataan Ibnu Sirin? Al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, semuanya bilang ini pemahamannya begini, ini pemahamannya begitu. Terserah dia mau ngomong apa. Karena apa? Karena enggak ada lagi sanad. Maka apa? Khususiyah umat ini adalah dengan sanad. Belajar bahasa ada sanadnya, belajar ilmu qawaid fikih, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis harus bersanad ya, bukan cuman baca. Baca semua orang bisa ya. Orang Yahudi pun bisa dia. Jadi bedakan itu, tahsil ilmu ambil dari afwahal masyayikh, kata mereka. Mulutnya, lisannya masyayikh. Tetapi apa? Tetapi ittisaul ilmu ya, meluas ilmu. Meluas itu itulah kita mutola'ah. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa dengan masyayikh terus, tidak bisa. Ya, dan masyayikh itu kita ambil apa? Miftah ulum. Kunci. Ambil kunci, kita sudah punya kuncinya, sudah buka itu pintu masuk ke ruangan, masuk ke yang luas itu dari perbendaharaan ilmu yang ada. Baca kitab. Jadi kalau setelah belajar antum tidak lanjutkan dengan baca kitab ini dan itu, kitab yang lain, maka ilmunya antum di sisi saja, tidak ada perkembangan. Nah, min tatbiqatil qaidah, penerapan kaidahnya, la yajibul istinja, la yajibul istinja'u minal kharij. Al-istinja'u. Ada yang masih ingat al-istinja'u itu apa? Ta'arifnya. Al-istinja'u. Hah? Hah? Talabu al-qat'i itu lugatan. Ya, secara istilahan apa? Izalatu al-kharij. Hah? Al-mulawwath. Minal farji anil farj, ya, minal farji anil farj, ya. Ta'rif ya, paham ini. Kalau antum mau belajarnya antum tidak capek, tidak lama waktunya, ya. Ada orang belajar, sama-sama belajar. Ana belajar 2 tahun atau 5 tahun. Yang ini belajar juga sama 2 tahun atau 5 tahun. Ya, yang 2 tahun dan 2 tahun, hasilnya beda. Ini di luar dia. Ya. Kalau ini sudah dipelajarinya, dia matang dengan yang dipelajarinya. Tidak perlu banyak mengulang dia. Kalau ini sudah belajar, tidak tahu. Belajar, tidak tahu. Belajar, tidak tahu. Nah, yang seperti ini dia lama dia. Nanti belajarnya itu ujung-ujungnya bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Karena apa? Belajarnya itu gali lubang, tutup lubang. Ya, gali lubang, tutup lubang. Maksudnya, yang semestinya dia matangkan, dan dimatangkannya. Ya, nanti, nanti, nanti. Ya, setelah itu, kitab selanjutnya pembahasan yang sama juga, yang seharusnya dihafal, difahami dengan baik, dia kurang hafal, kurang pemahaman dan baik, akhirnya dia ngulang lagi seperti belajar dari awal lagi, begitu terus. Akhirnya apa? Akhirnya lama dia selesai belajarnya. Nah, dia selesai kitab tapi tidak selesai pemahaman. Nah, itu diantara apa, metode belajar ta'rif ya, itu penting. Ta'rif, apalagi muamalah. Muamalah itu semuanya harus dihafalkan ta'rifnya, semuanya ya, ta'rif yang ada itu ya, apa itu qard, apa itu qirad, apa itu ijarah, apa itu hibah, apa itu waqaf ya. Kenapa? Karena ada mirip-mirip ini dan ini mirip, masuk yang mana ini? Semuanya apa? Semuanya kembali ke ta'rif ya. Itu agar kita belajarnya kita tidak lama waktunya. La yajibul istinja, tidak wajib istinja. Ya, minal kharij ghaira al-mulawwath. Ya, al-mulawwath yang tidak mulawwath itu yang tidak basah ya, atau tidak kering. Ya, tidak wajib. Kalau misalkan keluar ya, ini dia kebiasaannya siwakan. Qadarullah apa? Hancur itu ininya. Yang siwaknya itu. Giginya kuat. Kemudian apa? Keluar dari dubur. Dalam kondisi seperti itu. Tidak ada lauf. Tidak ada sama sekali. Pokoknya kering. Ya, kering. Masya Allah itu ininya ya. Maidahnya itu. Pabriknya di dalam itu memang bikin vacuum cleaner, ya, bikin kering. Keluar kering, maka kita katakan itu al-kharij ghair mulawith atau ghair mulawath. Ya. Berarti kita katakan istinjanya tidak wajib karena ta'rif istinjaba izalatu ya al kharij. Di situ disebutkan al mulawith ya. Ya, kalau di ta'rif itu al mulawith atau al mulawath. Nah, ingat al mulawith. Al kharij yang keluar yang dia al-mulawith yang benar ya, bukan al-mulawath ya. Coba lihat di takrirat ya. Coba ambil di takrirat, beda maksudnya itu kalau al-mulawith. Ini dekatin ini. Al-mulawas ya, kalau al-mulawas dia di, mestinya mulawas ya. Coba lihat. Hah? Al-mulawas ada penjelasannya? Tidak ada penjelasannya. Ubed nanti apa tambahkan penjelasannya? Takrirat kurang itu. Ya. Itu Syekh Akram guru kita, ya biasanya kalau misalkan itu coba lihat di sini, enggak ada kurang. Ah, itu jadikannya proyek tahqiq ya atau ta'liq. Dijelaskan. Kan banyak yang seperti itu butuh ya. Dan muqaddimah banyak sekali itu butuh. Al-mulawith ya, yang ana hafal al-mulawith. Jadi la yajibul istinja'u min al-kharij ghairul mulawith ya, ghairi berarti kepada al-kharij ghairil mulawith. Lakin yustahabu khurujan min al-khilaf. Kita katakan apa? Syafi'iyah mengatakan mustahab. Dari mana istihbab ini? Dalilnya mana? Tidak ada. Dari sisi apa? Hadis. Tidak ada ayatnya. Tetapi apa? Mereka mengambil kaidah al-khuruju minal khilaf mustahab. Karena ada yang mengatakan apa? Mulawith atau tidak mulawith, kalau khuruj min had sabilain wajib. Ya, maka apa? Maka khurujan min khilaf man aujabahu. Ada yang mengatakan wajib. Maka kita khurujan min khilaf mustahab berarti hukumnya. Faham ini? Faris paham? Karena ada yang mengatakan wajib, maka kita apa? Kita ditanya, enggak wajib ini. Ya, karena istinja itu untuk yang mulawith. Yang dia, ini, basah. Ya. Dia misalkan tertelan kelereng. Ya, keluar dalam keadaan seperti itu. Ya. Kok kering ya? Nah, maka apa? Maka tidak ada istinja yang wajib. Tetapi, khurujan min khilaf, kita katakan mustahab. Ya. Istinja, tinggal ambil air kan sebentar, ambil air siram sebentar. Ya. Kalau tidak siram, minta siramkan. Ya. Minta siramkan dengan ini, dengan mahramnya, dengan anaknya dan istrinya, jangan ya, tahunnya disuruh. Ya. Ya. Wanipiro, ya. Yang kedua, an-naflul mutlak. An-naflul mutlak itu apa? Hah? Ma lahu laisa lahu sabab wala hah? Wala muaqqat, itu naflul mutlak. Enggak ada sebabnya, enggak ada waktunya. Ya, itu naflul mutlak. Yang dia kalau kita sholat ketika waktu tahrim tidak boleh, dalam lima waktu tahrim, waktu yang diharamkan ya. Masalahnya sebagian belum belajar fikih kan, makanya mereka menyebutkan belajar fikih dulu, baru belajar qawaid fikih dan usul fikih. Kalau dibalik belajar qawaid fikih atau usul fikih belum belajar fikih, nanti yang setengah mati itu ustadznya, pengajarnya, dijelaskan satu dalam begini fikihnya, baru kita pahami dulu. Akhirnya kerja dua kali ya. Kalau kita sudah belajar naful mutlak, ya. Ma'ruf naful mutlak sudah paham, sudah dulu belajar. Ya, tidak perlu diulang lagi. Naful mutlak laisa manhiyan anhu fil haram. Tidak dilarang di mana? Di haram. Ya. Di area Masjidil Haram yaitu tidak dilarang. Fi awqatin nahyi mutlaqan, ketika waktu nahi mutlaqan. Itu dikecualikan. Kenapa? Karena ada hadis. Hadis Nabi SAW. Ya. Menyebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya ya, jangan seorang pun melarang seorang yang dia itu ima Allahi, yang hamba Allah yang dia salat di tempat ini, yaitu di mana? Di haram. Tidak ada waktu terlarang di situ. Lakin fi'luhu, nah ini lihat. Lakin fi'luhu fihi fi tilkal awqat khilaful awla khurujan minal khilaf. Tetapi apa? Melakukan di waktu-waktu terlarang tersebut, meskipun di haram, itu menyelisih yang utama. Yang utama apa? Yang utama tidak sholat. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Keluar dari perselisihan. Karena ada yang mengatakan tidak boleh. Nahi. Ya. Larangan ini lebih kuat dibandingkan keumuman hadis Nabi SAW. Nah. Yang ketiga, qasru sholati afdal. Qasr salat afdal, lebih utama min itmamiha. Ya. Dari qasr salat dalam mazhab apa hukumnya? Hah? Yajuz, ya. Bukan sunnah, apalagi wajib. Maka dia katakan qasr salat afdal min itmamiha. Dari itmam. Idza kanat masafatul qasri, idza kanat masafatul qasri thalatha marahil. Ya, kalau masafah qasr itu thalatha marahil. Dalam mazhab itu apa? Marahil. Ya, berarti apa? Jaraknya itu satu marhalah 40, ada matan 40,5. Ada matan 42. Perbedaan mereka tahdidnya. Tapi itu ala ma'tamadahu Ibnu Abdul Bar. Bukan yang i'timad Imam An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi lebih panjang lagi, ya. Masyaikh semuanya mentakrir yang ini. Wala alam yang mana mu'tamad, tapi takrir masyaikh ini. Kalau kita ditanya, itu yang ditakrir masyaikh. Tapi kalau yang disebutkan Imam An-Nawawi itu hasilnya lebih 100 kilo jadinya. Berarti nanti satu marhalah itu lebih dari 45, ya, satu marhalahnya versi Imam An-Nawawi. Kalau salah marahil berarti apa? 40 kali 3 120. 121 atau 122. Ya, kalau jaraknya dia mau melakukan qasd, ya, ila jihatin ke tempat yang dia jaraknya sekitar 120 kilo. Salah marahil namanya. Maka apa? Yang afdal qasr dia. Qasr. Padahal hukum asalnya apa? Kita katakan hukum di mazhab itu qasr itu jaiz, boleh. Tetapi karena ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan wajib, maka kita katakan yang afdol adalah dia qasr. Khurujan min khilafi man aujabahu, yaitu khurujan min khilafi Abi Hanifah. Idh sebab yujibul qasr hina idhin. Nah ini paham ini, ya. Itu dulu ya, sebelum ini ana dapati itu qasr itu hukumnya wajib. Tanpa ada penjelasan berapa marhalah. Ya. Mazhab Abu Hanifah itu qasar wajib itu kalau dia salas marahil. Kalau sebelumnya duna salas marahil tidak dia wajibkan. Ya. Paham maksudnya? Ya. Jadi bukan mutlakon. Nah, itu kalau kita apa? Kalau kita belajar tasawur masail penting, itu terpenting. Karena tanzil ahkam itu yatawakaf ala sihati tasawuri masail. Kita mau nyebutkan hukumnya haram, hukumnya halal, hukumnya jaiz, hukumnya boleh, itu harus dijelaskan dulu, kita faham dulu dengan betul yang mana yang diinginkan mereka, ya, gambaran yang mana, apa yang ini atau yang itu, ya enggak, pokoknya mutlak, ya enggak, ya, apalagi fikih itu seperti itu dia, ya. banyak kekeliruan gara-gara keliru tasawur masail, gambaran masalah dia keliru. Makanya dulu anak itu termasuk yang keliru. Jadi yang pahamnya anak dulu belajar itu mustamal dalam mazhab Syafi'i itu tala'ub, main-main. Kenapa? Hampir semua teman-teman pahamnya seperti itu. Karena apa? Karena versi kita kalau sudah jatuh air yang di baskom itu tidak boleh sudah dipakai, dibuang sudah. Dibuang. Tidak bisa kita pakai tohara. Ya. Padahal bisa dipakai mandi, bisa dipakai cuci baju, bisa dipakai minum, ya. Bisa dipakai siram tanaman. Dan bisa dipakai tohara ternyata. Bisa dipakai tohara. Ya. Tidak ada satupun syafi'i yang mengatakan apa? Harus dibuang atau ta'ayyan an-najasa atau adam tahuriyah. Tidak ada. Nah, karena apa? Karena khata fit tasawur al-masail. Sehingga kan itu diantara yang tersebar seperti itu. Jadi mazhab Syafi'i. Katanya mazhab Syafi'i itu mazhab yang ini mubadir. Ya, dalam pembahasan ma. Ya, jatuh, dibuang. Ya. Berapa air mahal katanya. Nah. Jadi dijadikan buli-bulian jadinya. Karena apa? Karena keliru. Dan ini banyak ya. Ini banyak, ini paham itu. Banyak sekarang mauqif orang-orang awamnya atau penuntut ilmunya, dia keliru mauqif. Mauqif itu apa? Sikap, bersikap. Gara-gara apa? Dia keliru dalam menggambarkan masalah. Yang digambarkannya keliru. Kenapa orang menolak madhab? Karena apa? Karena dia tidak tahu gambaran yang utuh, yang benar. Dia cuma taunya madhab itu ya seperti yang itu, yang orang-orang geleng-geleng kepala itu, yang dia kerjanya ke kuburan, itu dia tahu hasilnya madhab itu, ya, orang fanatisme dan seterusnya. Nah, kenapa kita katakan itu orang yang bersikap yang tidak terpelajar? Beda orang terpelajar. Ya, orang terpelajar itu pahami dulu masailnya bagaimana, benar tidak pemahaman saya. Ya. Kenapa orang ada yang mendengung-dengungkan ya, imamnya kalian itu, imamnya kalian, bahkan semua imam yang mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Ya, ini ada hadis disahihkan oleh imam ini, imam itu. Ya. Nah, dia mengilzam dengan pemahaman yang keliru. Ya. Mauqif itu penting. Kenapa? Karena mauqif itu turunan atau buah dari pemahaman seseorang. Kalau pemahamannya keliru, kenapa ada orang yang dia menolak Islam? Karena dia tasawurnya keliru tentang Islam di Amerika sana. Kenapa Islam ditolak? Karena taunya Islam itu teroris. Ya. Ketika dia tahu, ternyata enggak. Nah, baru dia, masya Allah, dia militan habis itu. Kenapa ada yang dia benci dengan dakwah tauhid, ya, dakwah tauhid, dakwah salafiyah? Karena seperti itu. Tasawur keliru, ya. Tasawur keliru pun ada oknum person-person yang merusak citra dakwah itu. Maka penting itu ya. Antum jadi orang yang dia itu membuka kebaikan, menutup keburukan. Ya. Khurujan min khilaf. Maka mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib kalau sudah salas marahil. Maka kita katakan kalau salas marahil kita itmam lebih afdal. Tidak wajib meskipun kita katakan tidak wajib. Fa in kanatil masafa marhalatain fa itmam salah afdal min qasriha. Ya. Khurujan min khilafihi aidan fi ijabihi al-itmam. Siapa ini mazhab, siapa yang mewajibkan marhalatan ini? Khurujan min khilafihi aidan. Abu Hanifah juga ya. Ya. Anak keliru tadi berarti. Ya, ana ingatnya mazhabnya ini, mazhabnya Ibnu Hazm. Ya. Mazhab Abu Hanifah. Ya, mazhab Abu Hanifah. Kalau ini Syekh Albani mewajibkan qasr enggak? Ingat enggak? Enggak tahu. Husni biasanya tahu. Enggak. Zakir enggak tahu. Antum enggak ada yang tahu. Enggak ada yang pernah ketemu. Enam. Betul berarti ya, betul berarti yang ini. Yang mengatakan dua marhalah. Berarti yang mengatakan ini marhalah, satu marhalah berarti. Fa in kanatil masafa marhalatain fa itmamus salati afdal. Fa itmamus salah afdal. Kalau dia masafahnya marhalatain, maka yang afdal apa? Qasar atau itmam? Tetap katanya itmam. Salat 4 dari qasar. Khurujan min khilafihi. Keluar dari perselisihannya Abu Hanifah yang mengatakan juga wajib itmam. Ya. Mazhab Abu Hanifah itu mazhab yang terbesar di seluruh dunia. Ya, mazhab terbesar. Hingga sekarang masih ya, terbesar dia. Kalau yang paling sedikit itu mazhabnya Hanabilah. Kenapa? Karena khidmatnya Hanabilah itu sedikit. Yang kedua, Hanabilah itu turunan dari semua yang di atas itu, tiga mazhab ini. Ya, dia mazhab junior dari semuanya. Ya, dia Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i gurunya, Imam Abu Hanifah dengan muridnya dia ndak nyambung ke situ. Ya. Maka dia turunan, makanya paling sedikit mazhabnya Imam. Tapi mazhabnya Imam Ahmad itu mazhab yang kuat dari sisi adillah, ya, kuat yang dipikir rumah. Mazhabnya Imam Malik juga kuat dari sisi adillah. Ya, tetapi dari sisi babul qiyas dua mazhab itu, ya, fakta di lapangan dua mazhab itu di bawah dengan dua mazhab yang ada. Mazhabnya Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Ya, dalam masalah babul qiyas. Karena memang Imam Malik dia mazhab Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis dua itu kan. Sebelum ada Imam Asy-Syafi'i menggabungkan dua mazhab itu. Mazhabnya Imam Ahmad lebih-lebih lagi yang di bawah. Imam Ahmad sendiri yang ngakui, ya bukan fanatisme ini namanya. Imam Ahmad pun yang ngakui sendiri. Maksudnya kami tidak paham fikih hadis kecuali setelah datangnya Syafi'i. Ya. Kami tidak bisa menjawab Ahlul Ra'yi kecuali setelah datangnya Syafi'i. Ya. Imam Abu Hanifah karena di Irak, riwayat kurang, tidak sama dengan di Madinah, dengan Mekah. Maka karena kurang riwayat, bukan tidak ada riwayat ya, banyak riwayat yang ada juga, tetapi dibandingkan nisbah dengan Madinah, dengan Mekah, itu kurang. Ya, maka mereka muttar, harus menyelesaikan masail dengan qiyas. Ya, makanya mereka bari', ya, yang paling paham terhadap ilmu qiyas itu mazhab Abu Hanifah, bila khilaf. Imam Syafi'i pun mengakui, ya, al-fuqaha'u iyalun ala Abi Hanifah katanya. Fuqaha semuanya setelah zaman Abu Hanifah itu kembali ke Imam Abu Hanifah dalam fikih. Ya, karena fikih itu lebih dibutuhkan pemahaman. Ya, bukan hanya sekedar dalil. Jadi al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu pemahaman. Nah, Imam Syafi'i itu ketika menggabungkan dua madrasah, disitulah dia ada mazhab qadim dan mazhab jadid. Yusannu lizauj, ya, disunnahkan bagi suami. Dalam bahasa Arab azauj itu terkadang diitlak kepada suami dan juga zaujah juga, ya, itu yang dia punya dua makna. Sama dengan aljad, jad itu untuk jad dengan jaddah, ya, digunakan untuk dua. Yusannu lizauji alla yadkhul bizaujatihi hatta yadfa ilaiha syai'an minas sadaq khurujan min khilaf man aujabahu. Dia baru nikah ini, ya, baru nikah. Ini zakir, ya, lihat ini. Kalau baru nikah, ya, terserah dengan yang kulit itu hitam atau putih. Ndak, jangan dia yadkhul, jangan dia dukhul masuk. Ya, terserah kemana. Bizaujatihi dengan istrinya hatta yadfa ilaiha syai'an minas sadaq. Sampai dia dafa' sodak. Sodak itu al-musamma yang ketika dia mahar, ya. Ketika dia akad, dia kesepakatan mereka antara az-zauj dengan wali az-zaujah. Ya, wali al-imra'ah. Nah, itu. Disebutkan ketika akad atau tidak. Ya, penting sebelumnya dia sudah ada ittifaq. Ya. Kan biasanya seperti itu. Biasanya orang mau nikah itu dia ada kesepakatan dulu. Maharnya apa? Maharnya mau minta apa? Neng, mau minta apa, Neng? Maharnya. Ya. Kalau Sunda, aa. Ya, aa. Seperti itu. Kalau ini apa? Haris, mana Haris? India apa? Hah? Nene ya Caca. Ya. Khurujan min khilaf ma'an aujabau. Dia bayar dulu. Ya, ini kalau apa? Kalau dia belum serahkan maharnya. Serahkan dulu mahar sebelum dia berhubungan, karena ada yang mewajibkan, ya. Tidak boleh ini kecuali dia sudah menunaikan haknya. Karena ini akad muawadhah, karena ini akad muawadhah. Itu muqabil dengan sadaq, yaitu apa? Hak at-tamattu', hak untuk dia bersenang-senang dan istrinya, itu muqabil dengan mahar sadaq. Yang kelima. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu apa? Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, ya. Tidak wajib. Maksudnya apa? Boleh dia melakukan dulu sebelum menyerahkan mahar. Tapi baqiya fi dzimmatihi. Ya, baqiya fi dzimmatihi. Mahar itu kan bisa disebut. Bisa kita sebut ketika akad, bisa kita tidak sebut. Kalau tidak disebut, berarti dia yarji ila mahrul mithl. Ya, berapa itu kalau wanita yang seperti ini? Ya, wanita yang seperti ini. Dia lihat dulu, dia grade-nya apa? A, B, C. Ya. Grade A. Oh. Ya, grade B. Nah, grade C ya, lumayan. Ya. Menggono apa sama cuma. Ya. Ya. Nah. Nanti itu pengaruh ya. Itu masalah apa? Masalah mahar. Jadi jangan dulu antum terpikir mau nikah sebelum selesai fikih nikah. Belum nih, fikih nikah masih lama nih. Masih 5 tahunan kita. Masih lama. Apa? Tani la haula wala quwwata illa billah. Ya. Sabar Tani, sabar, jangan ngebet dulu, belum. Ya. 6. Antum bahasa cinta itu antum serahkan ke teman-teman antum, ke Ubaid, ke Haris, ya. Yang kelima, yusannul ishad, ya. Ala roja'ah. Ar-roja'ah itu apa? Rujuk, kalau dia habis talak, ya. Kalau dia dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan kita sudah ada orang dia talak istrinya, ya. Setelah talak dia bilang anda jadi, saya mau rujuk, maka kembali lagi dia kepada istrinya, itu suami lagi dia, ya. Maka kita katakan harus ada syahid. Enggak, ya. Tidak perlu ada syahid. Tidak perlu ada saksi. Ya. Karena ada yang mewajibkan, maka mazhab Syafi'i mengambil yustahab. Ya, karena apa? Khurujan min khilaf man aujabahu. Yusanul ishad ala raja'ah. Khurujan min khilaf man aujabahu. Nah, ada yang mewajibkan. Tanbih. Kalau ini, kalau mazhab Syafi'i yang paling banyak bedanya itu dengan mazhab Abu Hanifah. Ya, biasanya khurujan min khilaf itu kalau di kitab-kitab fikih khurujan min khilaf Abi Hanifah disebutkan. Kalau di sini kan kadang enggak. Khurujan min khilaf man aujabahu. Oleh karena masyayikh kita, Syekh Ali dan murid-muridnya, kalau ada permasalahan yang sulit di mazhab, syuf mazhab Abu Hanifah kata. Lihat mazhab Abu Hanifah. Tidak disebutkannya syuf mazhab Malik, mazhab ini. Tidak. Syuf mazhab Abu Hanifah. Lihat mazhab Abu Hanifah. Karena itu biasanya ada solusi. Biasanya mazhab Abu Hanifah itu Masya Allah. Ya. Mazhab Imam. Ya. Imam yang kata Imam Malik mengatakan, ditanya dia, hal ra'it Abu Hanifah. Kamu ketemu tidak dan Abu Hanifah? Iya kata. Ra'it rajulan laqal anna hadis syariah minadzhab la'atabil hujjah. Ya. Aku ketemu laki-laki yang cerdasnya dahsyat itu. Ya. Kalau dia katakan ini tiang tembok dari emas, dia bisa datangkan hujahnya. Ya. Luar biasa ya, Abu Hanifah. Tanbih. Ishtaratu lil akhdi bihadil qa'idah syurutan. Ini penting, syurut. Kita katakan kaidah ini ada syaratnya. Wahia. Karena katakan di awal kan tidak semua apa? Tidak semua. Ya, kita khuruj min khilaf. Khuruj min khilaf tidak ada patokannya, ada aturan mainnya. An yakuna, ini yang paling penting ini. Aturan ini paling penting. Ya. Untuk ulang-ulang ini. An yakuna ma'khud, an yakuna ma'khadul khilaf qawiyan. Ma'khad khilafnya qawi. Maksudnya apa? Dalil yang menyebabkan mereka berselisih itu kuat. Ya, berselisih kuat ini. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi itu. Di atas itu. Ya, masalah isyhad, al-raja'ah, dan lain-lain. Itu makhatnya kuat. Ya. Makhat itu apa? Dalil. Ya, dasar mereka, sebab mereka kenapa memilih pendapat ini, itu namanya makhat. Ya, sababul khilafnya apa? Bi an takun adillat mukhtalifaini mutaqaribah, mutaqaribah, ya, mutaqaribatul quwwah. Ya, yaitu dua-duanya dalilnya saling dekat, kuat, sama-sama kuat ini. Ya, sama-sama kuat. Nah, sama misalkan yang hadis yang kemarin ana sebutkan, kalau kita menyentuh kemaluan, wajib wudu atau tidak? Ya. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Dalilnya dua-duanya kuat. Ya. Maka kita katakan wudu, khurujan min khilaf. Ya, tapi mazhab Syafi'i bukan ini lagi, bukan sunnah lagi. Memang mereka mewajibkan, ya. Tetapi bagi yang tidak mengatakan wajib, maka dia amalkan ini kaidah, yaitu khuruj min khilaf. Yang kedua, an la yu'addi mura'at al-khilaf ila kharqil ijma'. Ya. Jadi perselisihan yang ada atau jalan tengah yang kita ambil, yaitu khurujan min khilaf, itu tidak menyebabkan kharqul ijma', yaitu merusak, membatalkan ijma'. Ya, misalkan mereka semuanya tidak ada yang mengatakan, ya, apa ya contohnya, tadi kasih contoh di sini musik. Hah? Musik, gimana maksudnya musik? Empat ulama, empat mazhab sepakat kecuali nazim. Mungkin ya masuk itu ya. Ya, bisa masuk. Ya. Tetapi anak-anak sendiri ya, kalau dalam masalah tahqiq masalah musik ini anak pernah kaji. Ya. Qaul ijma' itu fihi nadhar. Dakwa ijma' hatta itu katanya dinukil dari empat madzhab. Karena empat madzhab itu mereka apa? Ada pengecualian setiap madhab, ya, dikecualikan ini, kecualian itu, kecualian ini, kecualian itu, setiap madhab. Jadi da'wal ijma itu perlu dicek kembali, ya. Bukan tidak percaya dan ulama, tetapi apa? Tetapi itu namanya tahqiq al-ilm. Tahqiq ilmu itu adalah tingkatan akhir dalam ilmu. Kita ada mengatakan ijma, betul tidak? Dicek itu, ya, riwayatnya. Ya, itu harus apa? Digunakan ilmu riwayat namanya. Ilmu riwayat penting. Yang sudah antum pelajari ilmu riwayat. Yang mengatakan dakwa ijma itu fihi bahth, yahtaj ilal bahth. Tapi kita katakan itu mungkin kita kasih contoh ya. Contoh itu. Nanti kita carikan contohnya. Sekarang lam astahdir. Yang ketiga, an la yu'addil khuruj min khilaf ilal wuku' fi khilaf akhar. Ya, tidak kita mengamalkan khuruj min khilaf, ternyata apa, jatuh kepada khilaf lain lagi, ya, jatuh kepada khilaf lain lagi. Ya. Nah, contohnya jatuh kepada khilaf lain lagi. Jadi kalau kita mengamalkan, ya, kita keluar dari perselisihan para ulama dengan mengamalkan, misalnya mengatakan, ayo kita toharah, ayo kita jangan sholat, ya, karena waktu manhi, maka menyebabkan dia terjatuh kepada khilaf lain lagi. Apa contohnya itu? makan kepiting, berselisih para ulama. Ya, makan kepiting berselisih. Ya. Nah, ya. Ditanda itu ya, mau dicari contohnya. Ini setengah-setengah juga syekhnya nih ya. Taruh di sini enggak disebutkannya contohnya. Nanti khawatirnya kita beri contoh berbeda dengan yang diinginkan syekhnya. Ya. Tandai dulu itu. Ada yang punya ini contoh? Masalah apa? Masalah tahrim, keharaman isbal. Itu disepakati atau tidak? Isbal kalau tidak sombong. Kalau sombong disepakati. Kalau tidak sombong disepakati atau tidak? Hah? Zakir, sepakat enggak ulama? Siapa yang sering dengar kajian-kajian? Lutfi, tahu enggak? Nah, Lutfi enggak tahu. Kalau Habib enggak tahu, yang mana yang lain enggak tahu juga berarti. Ya. Ya. Nah. Yang ana tahu dalam masalah apa? Kalau isbal itu, tapi bukan contohnya ini, bukan mas, enggak masuk contohnya. Hanya dalam masalah isbal itu apa? Kalau dalam masalah kalau sombong itu kan tidak ada khilaf. Enggak ada khilaf karena memang ada larangan. Ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit jumlahnya. Tetapi apa? Tetapi kalau tidak sombong di sini mahalul khilaf, ya, mahal khilaf. Mayoritas ala adamit tahrim, ya. Mayoritas ulama adam tahrim. Dari mayoritas ulama ini mereka ada dua qaul antara mubah dengan makruh. Ya, antara mubah dan makruh. Mazhab Syafi'i ngambil makruh dia. Kenapa? Khuruj min khilaf katanya. Khurujan min khilaf. Bisa enggak masuk contoh ini? Mazhab Syafi'i makruh ya. Ada orang yang misalkan kita misalkan ini datang ke kantor camat atau semisalnya itu. Ya, dia disuruhnya kita pakai pakaian resmi. Ya, pakai pakaian resmi. Kalau misalkan diangkat kesulitan kita enggak apa-apa, turunkan. Ya, kondisi seperti itu. Kalau mazhab siapa yang ada mazhab yang mengatakan mubah. Tapi yang mengatakan tahrim itu minoritas. Ya, itu minoritas dari mazhab fikih. Biasakan kalau misalkan kita bicara fikih itu jangan menukil yang di bawah orang muasirin ya. Pendapatnya syekh ini syekh itu ya. Semua masyayikh itu menukil. Ya, menukil. Mereka sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan. Tetapi apa? Itu disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Kalau kita mau mengkaji ilmu, harus kita kembalikan ke masdar. Masdarnya apa? Masdarnya penukilan. Masdar penukilan itu ada di mazahib. Jadi kalau kita mau kuat kajian kita, kita bahas dulu mazhabnya mazahib mujtahidin. Ya, apa kata mereka? Dikumpulkan semuanya. Ya. Tapi kalau kita misalkan dengan metode yang kebanyakan sekarang ini, metode yang dia menukil hanya sampai masyayikh saja, ya masyayikh yang dia nukil kebetulan tahrim, jadilah satu pendapat. Ya, kenapa? Karena dia menukil pendapat itu. Coba dia menukil pendapat ulama, misalkan ulama di Mauritania, menukil ulama di Maroko, menukil ulama di Azhar, ya. Ya, kan dia tahu bahwasanya ternyata memang akhirnya apa? Akhirnya dengan metode seperti itu menyuarakan pendapat masyayikh tertentu itu tidak menjadikan orang terpelajar, tidak menjadikan orang dewasa dalam berfikih. Akhirnya bingung ketika ada ini dan mengingkari pada bukan tempatnya. Padahal apa? Padahal yang mengatakan tahrim itu minoritas ulama. Ya. Apa kita katakan lemah? Tidak mesti ya, tidak lazim kita katakan masalah kuat dan lemah itu nisbi ya, nisbi ranah kita bukan itu pembahasannya. ranah kita hanya mau mengisbat. Ini pembahasan yang disepakati atau dipersisikan para ulama. Ya, kalau dinukil dari mujtahidin itu yang mengatakan tahrim itu minoritas. Tetapi yang mengatakan tidak tahrim itu ada dua. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Dari semua pendapat yang paling banyak itu pendapat al-karahah, makruh. Yang pendapat terbanyak itu pendapatnya Imam At-Tirmidzi, pendapatnya Imam Al-Iraqi, pendapatnya Imam Az-Zahabi, pendapatnya Imam An-Nawawi, pendapat Ibnu Hajar. Nah, kurang apa itu? Ya. Maka apa? Maka Syafi'iyah khurujan min khilaf, mereka menyebutkan makruh, ya. Makruh. Nanti kita cari contoh nomor 3 itu berarti. Yang keempat, an la yu'addil khuruj min al-khilaf ila al-wuqu' fi mukhalafati sunnatin sharihah. Ya. Aw irtikab makruh. Irtikab makruh. Ya. Ini contohnya apa lagi? Dzakartu amtsilah li hadzihi syurut fi kitabi al-qawa'id al-fiqhiyah fi kanzir raghibin. Ah, beli itu. Masyaallah syekhnya nih, mutafannin. Dzakartu amtsilah li hadzihi syurut fi kitabi al-qawa'id al-fiqhiyah fi kanzir raghibin. Ana tahu, baru tahu ada syekh punya ini, ya. Kalau ada ini beli aja. Tadrib. Ana enggak ada tergambar ini contohnya. Lapar soalnya kita nih. Tadrib ishtahara 'inda an-nas maqalatun la tasihhu nisbatuha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhur di kalangan masyarakat. Ya, seolah-olah ada hadis yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan hadis ini. Unqul nususan an ahli al-ilm tuwaddih ma'naha. Ini para ulama menyebutkan ini bukan hadis, tetapi maknanya dipakai. Ya, maknanya dipakai. Ikhtilaf ummati rahmah. Makanya dia ma'naha, lihat di situ. Nukilkan dari perkataan ucapan ahlul ilmu yang menjelaskan maknanya. Kenapa? Karena maknanya ini dipakai, ya. Ikhtilaf ummati rahmah. Maksudnya ikhtilaf fil furu', bukan fil usul, ya. Itu kesimpulannya. Ikhtilaf fil furu' la fil usul. Fil furu' itu masail yang dia tidak disepakati, itu masail furu' yang tidak disepakati. Ya, contohnya tadi masalah-masalah ya terkait dengan kunut subuh, masalah masalah muamalah sekarang, ya. Gojek Gopay itu perselisihan ulama-ulama muasirin dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.